Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Qawluhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Syarhun fa kullu man ittakhadha niddan lillah. Yad'uhu min dunillah wa yarghab ilayhi wa rajuh lima yu'miluhu minhu min qadai hajati wa tafrij kurubati kahal ubad al-qubur wa tawagit al-asnam falabudha yu'azimu wa yabuhum lidhalik fa inu ahabuhum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ada sebagian manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai berhala sama seperti mencintai Allah. Artinya tidak harus berhala, mau dia berhala, mau dia patung, mau dia yang lainnya, kecintaannya menyamakan kepada Allah. Sehingga siapa saja yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, minta kepada selain Allah, berharap pada selain Allah, lima yu'miluhu minhum an qadai hajati wa tafrij kurbati, dia berikan pengharapan bahwasanya berhala tersebut atau patung tersebut atau apa saja bisa memenuhi hajat kebutuhan dia atau menolong perkara-perkara yang bahaya pada dirinya, seperti para penyembah kuburan, tauhid, berhala, patung. Pasti mereka mengagungkan selain Allah apa yang mereka cinta sama apa yang mereka sembah, dan mereka pun mencintainya. Fa innahum ahabbuhum Allah. Maksudnya mereka mencintai sembahan-sembahan tadi sama persis bersama Allah, artinya menduakan Allah di dalam rasa cinta. Wa in kana yuhibbuna Allah ta'ala yaqulun la ilaha illallah sallu wa yasumun. Taruhlah kalau seandainya mereka mengaku-ngaku mencintai Allah, mengucapkan la ilaha illallah, salat, puasa, maka pengakuan seperti ini enggak bisa. Kenapa demikian? Faqad asyraku billah fil mahabbah. Karena mereka sudah menyekutukan Allah di dalam rasa cinta. Bimahabat ghairu ibadu wa ibadat ghairi. Karena mereka mencintai selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Fattikhadul anda zihibunahum kahubbillah yubtul kulla qawlin yakuluna. Sehingga mereka menyembah kepada selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Ini sama saja membatalkan apa yang mereka ucapkan dari la ilaha illallah. Wa kullu amalin ya'maluna, dan membatalkan seluruh amalan yang mereka lakukan. Karena orang musyrik tidak akan diterima amalannya, tidak sah amalannya, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faqad taraka kulla qaidin qayyidat bihi hadhil kalimah. Karena mereka sudah meninggalkan persyaratan-persyaratan pada kalimat ini, dari ilmu ya, dengan kandungannya lianal musyrik jahil bima'naha. Karena orang musyrik bodoh, tidak mengilmui makna la ilaha illallah. man jahirahu bima'naha ja'ala lillahi syarikan fil mahabbah wa ghairiha. Wa hadha wal jahal munafil ilm bima dallat alaihi minal ikhlas. Karena orang yang jahil tidak akan faham makna la ilaha illallah, tidak faham. Karena jahil bodoh tidak faham dengan kalimat la ilaha illallah. Dan mereka sudah menjadikan sembahan-sembahan selain Allah di dalam rasa cinta. Dan mereka kejahilan tersebut justru menafikan, meniadakan ilmu ya yang terkandung dalamnya al-ikhlas. Sehingga walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak jujur dalam ucapannya. Karena dia tidak menafikan apa yang Allah nafikan dari kesyirikan. Dan dia tidak mengisbatkan, menetapkan apa yang Allah tetapkan dari keikhlasan. Dan dia juga sama saja meninggalkan al-yakin. Lianau lawa arafa bimana. Taruhlah kalau seandainya mereka tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Umadalat al-langkara. Ya. Dari kandungan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niscaya dia akan mengingkari kesyirikan. Atau minimal ragu terhadap kesyirikan. Walam yakbal wawal haq. Walam yakafir bima yu'bar min dunillah. Kama fil hadith. Ya. Dan Allah tidak menerima. Ya. Walam yakafir bima yu'bar min dunillah. Dan dia pun tidak ada pertentangan dari kekufuran selain Allah. Bahkan dia malah beriman pada selain Allah. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam masalah mahabbah, ibadah selain Allah, pada patung, berhala dan lain sebagainya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta hanya milik Allah. Karena mereka mengikhlaskan kecintaan hanya milik Allah. Sehingga mereka tidak mencintai kecuali Allah. Wahabun manahab wa khalisun amaram jami'ah lillah wa yakfirun bima'ubir min dunillah. Fabihada yatabayyan liman waffaqahullah. Dengan penjelasan inilah akan jelas bagi mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengetahui al-haq dan diterimanya al-haq. Dalalat hadhihi al-ayat al-'azim 'ala ma'na syahadat la ilaha illallah. Pendalilan ya ayat yang mulia ini terhadap makna dari syahadat la ilaha illallah dan juga terhadap makna tauhid alladzi huwa ma'na alladzi da'at ilaihi jami'ul mursalin. Juga di dalam hadis ini atau ayat ini, dalam ayat ini diterangkan tentang makna tauhid yang mana seluruh para rasul mengajak kepada tauhid ini. Maka perhatikanlah dengan baik-baik, mentadaburi pelan-pelan, baik-baik meresapi kandungan yang sesungguhnya dari ayat ini. Allahu a'lam bishawab.